السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله بارك الله فيكم وأخوات سكريان بارك الله فيكم Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita kembali insyaallah akan melanjutkan dars kita dari kitab Aktsaru min Alf Sunnah fi Yawmin wa Lailah. Sebagian ahli ilmu menerangkan apabila dars pada subuh kita laksanakan, maka itu tidak langsung saja setelah salat subuhnya, tapi setelah kita berzikir, setelah selesai salat dan zikir pagi, sekedar apa yang bisa kita dapatkan tidak kita tinggalkan sama sekali. Demikian sebagian ahli ilmu menjelaskan. Ikhwah fillah, tadi malam kita sudah masuk kepada pembahasan sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Sekedar mengulang, yang pertama mengusap bekas tidur dari muka. Kemudian setelah itu berdoa, mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Kemudian membaca doa yang lain, apa yang bisa kita hafal? Silakan dihafalkan dalam Kitab Muslim, dalam zikir-zikir ketika bangun tidur. Kemudian setelah itu membaca ayat Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. Inilah ayat yang ketika turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam itu menangis sampai subuh. Inilah ayat yang membuat sahabat yang biasa menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dekat Rasulullah pergi datang ke rumah beliau, kenapa Rasulullah tak datang-datang salat subuh? Dan biasanya demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijenguk oleh Bilal. Bilal ketika kaum muslimin telah berkumpul di dalam masjid, Bilal datang. Salat lagi ya Rasulullah. Manusia telah berkumpul. Pagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menabat. Maka terdengarlah isak tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh sahabat ini. Sahabat yang menyebut beliau ketika itu. Maka Rasulullah ternyata dalam keadaan menangis. Allahu Akbar. Ketika ditanyakan kenapa, maka beliau menceritakan bahwa tadi malam turun ayat ini. Allah Karim. Karena inilah ayat yang menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman terhadap firman, terhadap penciptaan Allah. Saya bacakan sedikit arti dari ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki akal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdirinya, ketika duduknya, wa ala junubihim, dan ketika berbaringnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan dalam penciptaan bumi dan langit ini. Lalu mereka berkata, rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ya Rabb, tidaklah apa yang Engkau ciptakan, tidaklah ada apa yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Baktinya, tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka sesungguhnya, maka lepaskanlah kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Inilah orang-orang yang beriman. Dalam penciptaan langit dan bumi, mereka senantiasa memikirkan madhasat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Silakan nanti dihafalkan ayat ini. Bapak-bapak kami yang sudah tua-tua mungkin sudah menghafal. Setidaknya membaca, oh ini sunnah Nabi itu. Oh ini ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Baik. Ala kulli hal. Kemudian setelah itu bersiwak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min al-lail yashuf fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Wah, ini memang mulut terjemah yang bagus. Kenapa menggosok mulut bukan seisinya gitu ya? Bukan hanya gigi. Tapi lidah juga. Karena ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya sebut tadi malam, beliau terdengar oleh sahabat ini dalam riwayat Bukhari terdengar ucapan wa dalam lafaz Abu Dawud atau Tirmizi, ikh. Imam Bukhari menyampaikan riwayat ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau mau muntah. Kalau gigi gosok nak muntah, gigi digosok membuat kita ikh, taklah. Maka Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menerangkan bahwa ketika itu siwak digunakan oleh Rasulullah di tepi lisannya, di ujung lidahnya. Tapi Ibnu Hajar menerangkan ujung lidah masuk di sini adalah ujung lidah paling dalam. Berarti bahasa kitanya pangkal lidah. Di yang paling dalam itu. Ka'annahu yatahawwa. Seolah-olah beliau memuntah. Baik. Tapi jangan buat dalam masjid ya. Kenapa tak boleh buat masjid Ustaz? Kan ada sunnahnya sahih ni. Inilah dia penjelasan ahli ilmu itu penting. Sebab kita ni baca satu dua hadis dah simpulkan belum tak sah. Tak boleh kan? Tak boleh. Kita harus itulah penting bertanya ke ahli ilmu ini, mencari penjelasan ahli ilmu itu. Dengar hadis. Ingatkah kita hadis? Ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang baca Al-Quran di dalam masjid dengan keras, kemudian ada sahabat-sahabat yang lain juga di dalam itu yang sedang salat, yang sedang berzikir, lalu Rasulullah mengatakan, "La yajhar ba'dukum 'ala ba'd fil qira'ah." Janganlah salah seorang kalian itu mengeraskan suara bacaannya daripada yang lainnya. Fa innakum kullukum munajat rabbah au kama qala. Karena sesungguhnya kalian itu sama-sama sedang bermunajat kepada Allah. Baca Al-Quran saja tak boleh keras-keras yang membuat orang terganggu. Karena sedang bermunajat kepada Rabbnya. Apalagi gosok gigi sambil pula. Baik. Barakallahu fikum. Tapi boleh kan? Boleh. Di dalam masjid silakan. Bahkan tidak menjadi aib bersiwak itu di hadapan rakyat atau seorang pemimpin di depan masyarakatnya. Tidak aib. Bahkan sebagian sahabat meletakkan siwak ini saking semangatnya mereka, siwak ini di telinganya. Maka di dalam riwayat ini disebutkan seperti seseorang yang meletakkan qalam, ya pena sekarang ini, di telinganya. Begini dia. Baik. Kalau kemana-mana sanggup letakkan sikat gigi sini? Woi. Lain kan? Makanya beli ini nanti ya. Baik. Saudaraku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian tentang siwak. Beritizar karena ada pembahasan tentang siwak. Beritizar menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Namanya istinsyak. Istinsyak, istinsyak, istinsyak. Ada tiga. Matmadah, istinsyak, istinsyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaihi, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanzir thalathan fa inna ash-shaytana yabidu fi khayshi fi khayshihi." Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristinsar 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan bermalam dia di khayshunya, di rongga hidungnya, nginap dia di sini. Makanya orang yang bangun tak bangun-bangun subuh itu, orang dah salat subuh dia tak salat subuh juga, itu adalah orang yang balak syaitan kencing di kedua telinga. Kena kencing syaitan itu, makanya dia tak bisa bangun subuh. Baik. Maka jangan sampai ada di antara keluarga kita yang kena kencing setan anak kita. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salat. Apa sambungannya? Wastabir 'alai wastabir 'alayha. Afwan, wastabir 'alayha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya untuk memerintahkannya. Ini kalimatnya bukan wasbir, wastabir. Asal katanya wastabir. Nah, karena dalam kaidah bahasanya diganti wastabir. Wastabir. Bersabarlah artinya apa? Betul-betul sabar itu melengket gitu. Berkesinambungan. Jangan sekali-sekali saja. Kalau suruh sesekali bulan ini suruh, kemudian bulan depan suruh juga lagi. Disuruh lagi. Yang bulan ini saja sama bulan depan, sekali sebulan saja disuruh, itu tak sabar namanya. Dan sering saya suruh anak saya sholat, saya kalau tanya sekali dalam berapa? Sekali dalam sepekan. Nah, tidak sabar namanya. Walaupun nama kita sabar, tidak sabar. Dia yang sabar itu tetap berkesinambungan, istibrar, berkesinambungan. Terus. Ini makna wastabir ya. Ada salah seorang ulama saya dengar, saya lupa, saya dengar kajian fitrinya. Saya lupa siapa sahnya. Makna wastabir ini dalam. Sampai-sampai makna wastabir ini adalah ketika kalian bangun untuk salat malam, bangunkanlah keluarga kalian. Apabila mereka enggan, percikkanlah air ke mukanya. Ini makna wastabir. Sabarnya sampai sini. Nah, ini. Saya lupa syekhnya siapa. Syekh Khamis. Syekh Usman Al-Khamis atau siapa? Saya lupa. Baik. Cuman sebagian ahli ini menjelaskan beginilah makna wastabir 'alaiha. Atau saya soleh al-majid ya. Maknanya sampai demikian penjelasan ulama Asy-Syafi'i. Bayangkan ini, sedangkan salat malam saja seperti itu. Oh, saya enggak bangunkan keluarga saya untuk salat malam karena Rasulullah. Ada riwayatnya, Ustaz. Kalau cari helah ya dapat aja. Ada riwayatnya ketika Rasulullah salat malam, Aisyah menjulurkan kakinya ketika beliau berdiri, ketika beliau nak sujud Rasulullah menarik lagi kakinya. Saking kecilnya gambar Rasulullah itu, begini dia. Hanya dengan Aisyah. Kan tak Rasul bangunkan itu. Iya, Mas. Itu kalau bangunnya seperti bangun Rasulullah. Salatnya kalau seperti salat Rasulullah panjang-panjangnya. Rasulullah bangun sebelum pertengahan malam atau di pertengahan malam atau lewat sedikit setelah itu. Nah, ini yang tak dia bangunkan. Adapun dalam dapat bagian sedikit saja lagi dari akhir malam, itu bangun. Nah, baik. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada Muhammad. Apalagi salat subuh. Nah, jangan sampai kena kencing syaitan. Nah, kembali kita kepada kita. Jadi kita beristinsyak dan beristinsaf. Istinsaf dulu baru bisa istinsaf. Mengeluarkan, beristinsaf. Istinsar ini menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Hirup itu keluarkan kembali. Bahkan di dalam beristinsar ini ada hadis lain. Nanti ada. Wabadir fil maqmada wal istinsyaq illa an takuna shaima. Berlebihanlah kalian atau bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya kembali. Masukkan air itu bersungguh-sungguh. Jangan cuma di luar ni saja, sampai ke atas lagi. Sakit, Ustaz. Iya, awalnya. Tapi dunia medis katanya telah menemukan penelitian bahwa ini buat memberikan faedah kesehatan. Allahu a'lam. Sehat. Cuma yang jelas kita, setan bermalam di hidung. Ah, bersungguh-sungguhlah. Kalau rasanya awalnya terasa sakit, belum biasa. Kalau dah biasa, tidak lagi. Terasa sakit, ingat saja setan bermalam di sini. Ya. Ia hilang dia, Ustaz. Allah alam besok dengan sunnah Nabi itu setan tak mau, tak bisa dekat gitu. Sunnah Nabi. Baik. Kemudian membasuh tangan 3 kali. Basuh dulu. Cuci tangannya 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yamis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathatan." Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, janganlah mencelupkan tangannya langsung ke dalam bejana sebelum membasuhnya 3 kali. Jangan langsung masukkan aja. Sambungan hadis ini, fa innahu la yadri aina batat yadah. Ini riwayat Bukhari Muslim. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi mencantumkan kitab hadis ini dalam kitabnya apa? Umdatul Ahkam. Baik. Tak kenal kitab Umdatul Ahkam, yang mudah-mudahan cari. Karena dia tidak tahu di mana bermalamnya tangannya. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia tidak tahu di mana bermalam tangannya. Ada salah seorang sahabat zaman Rasulullah tak percaya. Atau dia nak betes. Lalu dia kasih tangannya ini, pasal kitanya sarung lah. Karena hadisnya tidak tahu dia di mana bermalamnya dua tangannya. Ah, dia kasih sarung atau apa? Sesuatu yang bisa menutupi tangan. Ketika dia bangun, dia dapati tangannya ini sudah berada di duburnya. Allah tunjukkan langsung. Tidak tahu kita di mana bermalamnya ini. Nah, ini dia. Tayyib, ini hikmah. Ini kesehatan. Perhatikan Islam itu. Allah karim, Allah akbar. Betul-betul memperhatikan dan memberikan sebuah perkara kepada kita. Maka saya teringat dengan perkataan yang saya Sulaiman Ar-Rahim, "Inna dinal Islam dinun jama'at ma'al sinakuddah." Sesungguhnya agama kita ini, kata saya Sulaiman Ar-Rahim, adalah agama yang telah terkumpul di dalamnya semua perkara-perkara yang memberikan masalah kepada kita. Tidaklah ada, kata beliau, perkara-perkara yang memberikan kebaikan di dunia kita, di akhirat kita, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita. Dan tidaklah ada perkara yang memberikan mudarat kepada kita di dunia dan di akhirat kita, melainkan perkara itu telah Rasul terangkan dan telah Rasul larang kita untuk mengerjakannya. Allah. Dari hadis ini bisa juga kita pahami bahwa tampaklah bahwa boleh menjadikan tangan ini sebagai ganti dari kayu. Ya. Tapi sebelum menggunakannya, fala yamis yadahu, maka jangan langsung celupkan tangannya. Sebelum menggunakannya cuci dulu 3 kali. Nak jadikan lagi? Boleh. Baik. Tak jadi air mustakmal ya. Karena ada sebagian ya permasalahan air mustakmal ini. Air mustakmal kan air yang sudah dipakai. Maka kalau sudah terpakai, maka dia tidak boleh lagi untuk berwudu atau mensucikan. Airnya tetap suci katanya, tapi tidak mensucikan. Nah, ini pendapat yang sudah berlebihan ya. Allah a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Sunnah-sunnah ketika masuk dan keluar kamar mandi. WC. Yang pertama, masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Kedua, berdoa ketika keluar. Ketika masuk. Berdoa ketika masuk. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung, ya Allah, aku berlindung kepada dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti kalau seperti itu ada setannya di dalam WC. Setan ini bahaya. Bahkan setan ini yajri, dia mengalir majrat, di majrat damnya anak Adam ini, di aliran darah anak Adam. Nah, ini dia. Tapi kalau WC ada riwayat di dalam Sunan Abi Dawud, beliau membawakan sebuah riwayat, inna hadhihi al-khushusa muhtadaratun. Sesungguhnya khusus itu tempat pembuangan kotoran itu WC atau sejenisnya toilet jamban. Muhtadaratun, dihadiri oleh setan. Ada setan. Nah, maka membaca doa dulu. Membaca doa dulu. Dalam WC itu ada setan. Ya. Yeah. Makanya tidak boleh ngaji dalam WC, tidak boleh baca buku kan. Ada setannya. Yang mau dia dalam WC itu apa? Ahlul hisab. Ah, itu apa dalam WC? Ahlul al-hisab. Nah, bukan al-kuliah. Ahlul hisab. Oh, dalam WC. Karena se-sepesias. Se-sepesias. Yang keluar itu kan kotoran kan? Racun. Yang dihisab ini juga racun. Se-sepesias. Baik. Ikhwatillah, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala dan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Muslim. Naam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa aurat anak Adam dari pandangan jin ketika berada dalam WC adalah dengan membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah. Atau tak terlihat dia lagi. Tapi jangan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu ketika akan memulai membaca Al-Quran di awal surat atau menulis surat. Menulis surat, ditulis sama surat ke istri dia. Nah, kalau SMS pakai tulis bismillah pula, Ustaz. SMS ini pesan singkat, Mas. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sekarang ada WhatsApp, tulis surat dia, kalau dulu pakai kertas sekarang pakai WhatsApp, Allahu a'lam apakah mungkin juga pakai bismillahirrahmanirrahim. Artinya menulis awal tulisan dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Cukup dengan bismillah saja. Dengan bismillah saja. Adapun kalau kita tidak membaca bismillah, aurat kita ini tak tertutupi dari pandangan jin. Barangkali inilah kalau ada orang yang lihat pergi ke pasar, kadang-kadang ada tukang sulap di sana, dia tahu warna-warna celana dalam orang yang nonton sulapnya. Nah, ini kan barangkali jinnya ini yang membisikkan. Nah, ini warna celana dalam si fulan nih. Jinnya membisikkan karena jinnya tahu dia melihat ketika dalam WC. Allah Allah. Nah, ini dia. Jadi pakai baca bismillah. Berarti bisa kita tambahkan bismillah Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dengan menyebut namamu ya Allah. Aku berlindung ya Allah, aku berlindung denganmu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ahlul ilmi menjelaskan ada yang secara maknawi syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Syaitan laki-laki dan perempuan ini kejahatan-kejahatan ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian berdoa ketika keluar. Ghufranak. Aku memohon ampunanmu. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Bayangkan ini, saking pentingnya berzikir itu. Masuknya baca bismillah, keluarnya minta ampun. Baca bismillah masuknya. Allah Akbar. Maka sebagian ahli hadis menerangkan, masuk WC saja baca bismillah. Ya. Apalagi jima, ini. Tidak khilaf Imam Bukhari ya. Istinbat begini. Baik. Walaupun ada hadisnya lain. Nah, tertutupnya pandangan aurat kita dari jin ketika masuk WC dengan bismillah. Maka ketika seseorang berjima dengan istrinya, bismillah. Allahumma jannibni wa jannibni syaitan wa razaqta. Doa agar setan tidak ikut campur dalam urusannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ketika keluarnya ufranaka mohon ampunanmu ya Allah. Apa hikmahnya kok minta ampun pula keluar WC? Oh. Dalam WC yang dikeluarkan apa? Kotoran. Kotoran. Maka yang dikeluarkan dalam WC kotoran fisik, keluar WC keluarkan kotoran tadi. Kotoran jasmani, sekarang keluarkan kotoran ruhani. Apa kotoran ruhani? Dosa. Dosa itu bahaya. Kotoran gitu. Kalau kotoran tidak banyak, busuk dia kan? Sesak kita dibuatnya. Maka pantaslah Rasul menyatakan, al-ithmu maha tafi nafsika. Dosa itu yang buat hatimu gelisah. Kenapa tidak gelisah? Kotoran. Kalau ada banyak sampah di pinggir rumah kita, resah kita, resahlah. Allah. Nah, maka oleh karena itu di dalam WC kita telah buang kotoran jasmani kita, di luar WC keluarkan kotoran rohani kita dengan memohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Akbar. Bayangkan. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian hikmah berikutnya, bayangkan. Di dalam WC kan tak bisa ngaji. Tak bisa zikir-zikir yang dengan lafaz kan tak bisa. Kecuali dengan bermuraqabah, merasa diawasi Allah, berpikir untuk yang lain pun boleh. Tapi berzikir yang mengeluarkan dengan lisan tidak boleh. Maka keluarnya ambil kesempatan langsung untuk memohon ampun kepada Allah. Boleh jadi pikiran dalam WC dah salah-salah. Pikiran WC dah kemana-mana, dia melalang buana, langsung keluarnya meminta ampun. Allah Akbar. Ini ajaran Rasulullah yang membuat kita senantiasa kita amalkan sunnah ini, betul-betul membuat kita semakin dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sunnah-sunnah berwudu. Sunnah-sunnah berwudu. Tertar. Perlu dijelaskan. Kalau begini ada setan dalam WC, timbul pertanyaan, boleh buat WC dalam rumah sah? Buat septic tanknya tidak usah mas. Tapi kalau buat WC-nya, wallahu ta'ala alam boleh. Apa dasarnya? Di dalam Sunan Abi Dawud, di rumah Abu Dawud, di dalam kitab Tahara, kitab Tahara, belum bawakan sebuah hadis. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari beliau membawa sebuah bejana, dia letakkan di bawah sarirnya, di bawah ranjangnya. Apabila beliau bangun malam, beliau qada hajat, buang air kecil di bejana tersebut. Kemudian ya siangnya tentu dibuang lagi. Allahu a'lam. Inilah ya. Jadi letakkan di bawah ranjang. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini malah hari itu ya tak seperti rumah antum sekarang inilah. Tak ada kerannya di sana. ya, bawa air, kemudian diletakkan di bawah sarir. Sarir. Ini boleh. Allah. Ini boleh. Yang tak boleh itu ya tak dibuang-buang gitu. Saat dalam WC itu harus siram lagi. Ini siram lagi. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Semoga bisa dipahami. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, itu malah jauh. Karena asal katanya khala itu kalau udah buat tempat khususnya di WC itu kan, kan khala itu asal katanya tempat tersembunyi gitu. Nah, baik jauh ya. Yang perlu dijaga itu jangan sampai tercipratnya air seni atau najis-najis tersebut ke dalam rumah kita atau tempat yang memang seharusnya tak di sana, tak boleh kena itu. Nah, jangan sampai terciprat. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang sanadnya dhaif, akan tapi maknanya betul dalam Sunan Abi Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak buang air, maka beliau mencari tempat yang belum mendatangi atau asal jidal, dia datang ke dekat-dekat tembok yang tanahnya damasan. Damasan itu yang lunak tanah. Tapi di sanad ini sebagian ulama menjelaskan bahwa sanadnya adalah dhaif, namun maknanya adalah betul. Wallahu a'lam bishawab. Tempat yang lunak biar jangan terciprat kemana-mana nih. Dengan jangan terciprat kemana-mana air seni tersebut. Maka dengan demikian pun kalau kencing berdiri bagi laki-laki boleh. Tapi seperti penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya syaratnya dia buat syaratnya, ya menutup jangan sampai terkena oleh perkara-perkara yang haram. Carilah tempat yang lunak tanahnya atau yang memang bisa mengalir dia buang air kecil kita itu. Jangan terciprat mengenai pakaian-pakaian. Bukan tak boleh kencing berdiri. Karena ada riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri di tempat pembuangan satu kaum. Dan dilihat oleh sahabat yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan kalau ada orang yang menyatakan Rasulullah kencing berdiri, maka dia telah berdusta. Berarti mungkin kita gabungkan hadis ini bahwa Rasulullah yang dilihat oleh Rasulullah bersama beliau begitu. Berarti yang seringnya dilihat oleh Aisyah, yang seringnya Rasulullah kencing dengan kencing jongkok. Ada pun permasalahan boleh tidaknya, ada riwayat yang menjelaskan perkara itu, berarti boleh. Nah, maka jaga hati-hati, jangan terciprat. Karena itu membuat kencing atau berwuduk di tempat, di hammam ini, di tempat pemandian itu boleh, asal jangan tempat-tempat najis di sana. Nanti airnya jatuh ke lantai, terciprat kita oleh najisnya, ini harus dijaga. Boleh ya, seperti itu. Apalagi penjelasan Syaikh Abdul Muhsin bahwa dibuat selokannya yang bagus selokan. Allah ma'adam. So, selokan apa? Nah, tempat mengalirnya air ini lancar itu. Maka kalau bisa buat ini agak apa namanya itu, mengalirnya mudah gitu. Ini memang saya sudah banyak jumpai masjid ya dalam perjalanan. Memang Allah ma'alam, kemarin saya singgah di satu tempat, memang tempat air dia, air untuk cebok itu hampir sejajar pula dengan klosetnya, tidak berapa tingginya. Ini perlu diperhatikan. Barangkali memang banyak pas lain Bukhari mencantumkan babnya, babul ilmi qabla al-qawli wal 'amal, bab berkata berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Jadi pengurus masjid kita tak sembarangan juga, harus ada ilmunya juga, ada fikih. Nah, untuk ngurus-ngurus masjid nih, Allah ma'ala. Baik, kita lanjutkan. Sunnah-sunnah berwudu membaca bismillah. Membaca bismillah membaca bismillah. Ada hadisnya, la salata liman la wudu'a wa la wudu'a liman lam yazkur ismallah lam yazkur ismallah alaihi atau kama qala. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak berwudu, dan tidaklah dianggap wudunya bagi orang-orang yang tidak membaca bismillah. Maka membaca bismillah sebelum berwudu, penjelasan para ulama, terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan syarat. Maaf, saya pelajaran setelah subuhnya gini terus. Sering di sana. Ada yang menyatakan syarat, tidak sah wudunya kalau tak baca bismillah. Nah, ini hilang. Tapi saya cenderung ke pendapat ini. Okay. Tapi ada yang remeh-remehkan. Tak jelas ada hadisnya. Ah, tak baca bismillah sebelum berwudu. Oh, dengan alasan Imam Syafi'i kan enggak dia cantumkan. Imam Syafi'i itu dia tak cantumkan dalam penjelasan beliau baca bismillah ini sebelum berwudu. Ya. Karena memang seingat saya, Allah Alam, beliau tidak menjumpai ulama di zaman beliau itu yang menerangkan perkara ini, menerangkan perkara ini, wajibnya itu. Beliau tidak mewajibkan baca bismillah sebelum berwudu itu karena tidak jumpai pendapat ulama yang seperti itu. Dan hadis ini sebagian ahli ilmu memandangnya sahih, tetapi setelah diteliti ada ahli hadis, ternyata ada riwayat, ada syawahidnya yang buat hadis-hadis ini kuatnya dan lain-lainnya, rijal-rijal hadis ini yang buat hadis ini sahih. Nah, itu yang buat hadis ini sahih. Nah, maka kalau seandainya lupa membaca bismillah di awalnya, baca bismillah di pertengahannya. Yang buat Imam Asy-Syafi'i ini tidak menyatakan wajib, tidak ada ulama di zamannya ini yang tadi. Tidak ada ulama di zamannya yang apabila telah selesai berwudu ulang lagi membaca bismillah, ulang lagi wudu dan membaca bismillah. Tidak ada yang berpendapat seperti itu, sehingga beliau tak mewajibkan. Nah, ini cuma yang jelas ada sunnah. La wudu aliman lam yazkurillah lam yazkuris mallahi alaih. Tidak dianggap la ini la kamal, nafiu kamal atau nafiu sihah, menafikan kesempurnaan atau kesahihan. Yang jelas ini saya cenderung mengatakan wajib. Seseorang yang tidak membaca bismillah, dia sah wudunya, tapi dia berdosa. Ya? Dia berdosa tidak membaca bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya juga berpendapat kalau seandainya dia lupa membaca bismillah, tak perlu ulang wudunya lagi. Membaca bismillah di pertengahan wudunya, ketika dia ingat, dia boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, membasuh kedua telapak tangan pada permulaan wudu. Kemudian boleh wudu dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, istinsak sebelum membasuh muka. Nah, mulai. Kemudian beristinsak mengeluarkan air dalam hidung dengan tangan kiri. Ini yang sunat-sunatnya, yang wajib-wajibnya kita tak baca. Tak ada dalam kitab ini. Berdasarkan hadis yang mutafakun alaih, faghasala kaffayhi thalatha marrat, thalathan marrat, thumma tabaghadha wastanshakha wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya lanjutkan, saya melihat di majelis ini kurang baca selawat. Karena setiap membaca nama Nabi diangkat kikir seseorang itu kalau dia mendengar nama Nabi apabila tidak berselawat. Jadi ketika saya menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Pak ya. Dari tadi malam saya teringat nih, kurang betul. Pagi ini baru sempat nyebutnya. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, semangat nih. Biar kita jangan menjadi orang bahil. Kalau santri-santri lipat kainnya itu, mereka kalau menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Silakan melihat majelisnya Syekh Muhammad Dadaw Syukiti. Allah. Syekh Dadaw Syukiti tadi malam saya sebut, ketika terjadi perkara-perkara yang menakjubkan, Itu ikhwah-ikhwah ini yang hadir di daurah beliau di kajian. Allah subhanallah. Nikmat Allah. Allah akbar. Kemudian ketika mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersalawat. Allah. Ini penting, Pak, ya. Kembali kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tapak tangannya, kemudian berkumur-kumur, beristinsa. Kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali. Ini membasuh tapak tangan. Mungkin ada tai punya, atau ada yang lain, kotoran-kotoran atau lem alteku atau sejenisnya. Apa aja lah nama lemnya. Kemudian berlebihan dalam berkumur-kumur bagi orang yang tidak berpuasa, seperti hadis wa balik fil madmadah wal istinshaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah kalian, berlebihanlah kalian di dalam berkumur-kumur, tapi jangan sampai terminum pula, ya. Dan beristinshaq. Dan melainkan ketika kalian sedang berpuasa. Maksud berlebihan adalah menggerakkan air ke seluruh anggota mulut, seluruh rongga mulut, digerakkan. Bukan dia betul-betul digerak-gerakkan. Kemudian beristinsaf melalui air ke dalam hidung sampai ke haisyum kita, kemudian disemburkan. Semburkannya dengan tangan kiri. Masukkan dengan tangan kanan. Caranya yang utamanya gini, satu cidukan. Kalau tidak terbiasa susah. Ada yang memang tak terbiasa awalnya, pertama mungkin dia tidak biasa kalau airnya sedikit, mesti banyak dulu airnya. Ansur-ansur dikurangi airnya. Karena berwudu Rasulullah itu berapa lah? Bapak banyaknya? Siapa yang tahu? Satu mud itu berapa? Siapa yang tahu? Dulu ada aqua. Aqua gelas ada dulu? Tidak ada. Ukuran Rasulullah itu apa? Gini, Pak. Satu mud nih. Inilah dia. Kalau mandi Rasulullah berapa mud? 4. Baik. Bolehkah lebih dari itu? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini dikit saja, Pak. Lebih dengan lebih-lebihan. Kenapa boleh? Mana hadisnya? Karena ada riwayat lain Rasulullah mandi sekian beberapa liter. Baik, ya. Tapi yang tak boleh berlebih-lebihan. Baik. Berkumur-kumur beristinsak dengan satu telapak tangan ini, dan tidak dipisah antara berkumur-kumur dan beristinsak. Masukkan dalam hidung. Ini dia caranya. Baik. Kemudian bersiwak yang dilakukan ketika berkumur-kumur. Hadis yang saya sebutkan tadi malam dari Ahmad dan An-Nasa'i, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudhu." Kalau bukan memberatkan kepada umat, niscaya kalau aku tidak memberatkan umat, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali wudhu. Ini Pak. Itu kalimatnya menunjukkan bahwa betul-betul penting itu bersiwak ketika kali berwudu. Dengan siwak ini atau dengan sikat gigi. Tidak ada dengan apa boleh? Ya, dengan tangan, dengan jari, jemari. Boleh. Tapi itu badal, ganti ya, tidak ada lagi. Kalau ganti-ganti terus, ya. Sama seperti hukum asal taharah itu dengan air. Jadi ada alat taharah itu asalnya dan ada badalnya. Kalau badalnya gantinya itu dengan tayamum. Kalau dengan tayamum itu ganti. Tapi tayamum terus ketika ada air kan enggak boleh, kan? Ini dia. Jari-jari aja terus ketika dia bisa membeli siwa atau yang lain. Ini enggak bisa. Terus stay. Kemudian menjelajah janggut yang lebat ketika membasuh muka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "Kana yukhallilu lihyatahu fil wudhu'." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela janggutnya ketika berwudu. Sela-sela janggutnya. Sela-sela jenggotnya. Baik. Ikhwah fillah, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi jenggotnya yang lebat ya. Sela-sela biar sampai air. Sampai air. Cuma di dalam pembahasan fikih sebagian ulama ini kata begini, kalau masalah kalau dalam masalah jenggot ini, kalau jenggot dia sini sudah betul-betul lebat sekali. Tidak terlihat lagi kulitnya, jenggot aja tebal betul, itu yang terhitung wajar oleh sebagian ulama fikih ini, wallahu a'lam, itu yang terlihat ini lagi. Nah, itu yang wajah dia. Nah, kalau yang tak terlihat ini, sampaikan ke bawah, kan itu wajahnya itu. Terhitung wajah itu kan salah katanya yang terlihat. Cuman ini sebagian ulama fikih begini gitu, penjelasan itu enggak. Cuman ya beginilah orang ulama memahami. Salah wajah. Baik. Ikhwah fillah, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan Rasulullah punya jenggot. Ini dia. Memiliki jenggot ya. Baik. Kemudian mengusap kepala. Cara mengusap kepala adalah dengan dimulai dari bagian depan dan berakhir di ujung tengkuk, kemudian kembali lagi ke bagian depan dari kepala. Yang mengusap kepala ini yang dianggap, kata Syekh Khalid Al-Husainah, yang telah cukup adalah meratakan kepala dengan usapan air sebagaimanapun caranya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ra'sihi fa akbala bi yadayhi wa adbar. Rasulullah mengusap kepalanya dengan mengusap dua tangannya ke depan dan ke belakang, dimulai dari depannya sampai ke tengkuknya ila qafah, kemudian dia kembalikan ke tempat yang dia mulai tadi, ke depan lagi. Ke depan lagi. Baik, dua tangan. Berapa kali, Pak? Satu kali. Lebih dari satu kali boleh? Hah? Lebih dari satu kali boleh? Allah Karim. Sebagian ahli ilmu kata begini, tidak boleh. Tidak boleh dari satu kali. Itu khilaf. Cuma yang saya cenderung kepadanya, boleh. Apa alasannya? Begini. Di sana itu di Lebak Kain kami buat daurah dan sifat untuk Nabi. Kayak salah seorang guru kita, ustaz kita yang sangat terkenal ya. Tapi beliau cenderung tidak boleh. Namun kita ini guru kita, kita berada. Kita pakai kitabnya, buktinya kita gunakan kitabnya. Tapi beginilah, kullu yu'khadhu wa yurad min qawli illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa boleh diterima dan ditolak oleh ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Ada riwayat lain yang menyatakan tiga kali. Begini. Di dalam permasalahan wudu ini, cara wudu itu boleh satu kali seluruh anggota tubuh nih. Seluruh anggota wudu boleh dua kali, boleh tiga kali, enggak juga terata kan semua tiga kali, enggak boleh lebih. Dia kecuali bagi orang yang tidak bisa dia wudu, baru itu dia ajar wudu mahakum, belum bisa dia meratakannya, ya tambahlah. Kamu adapun jika seandainya dia tiga kali. Anggota tubuhnya dia buat tiga kali semuanya. Kecuali dalam hadis ini, riwayat Maula Utsman ini, kepala disebutnya cuma satu kali ucapan. Kalau dua kali tangan, muka dua kali tangan, dua kali kaki juga dua kali. Kalau satu kali kepala, satu kali. Kalau muka satu kali, tangan satu kali, kepala satu kali. Tapi ada riwayat lain. Awal kami baca sama Ustaz Isnin dengan dalam kitab Al-Wajiz Fikih Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Ternyata kami cari, Ustaz Isnin ngaji sana. Saya sebelumnya juga, kalau sebelumnya waktu di mahad dulu menganggap ya tiga kali, tapi tiga kalinya begini, Pak. Itu udah lain tuh ceritanya. Tiga kali yang begini itu, apalagi yang cukup dengan tiga helai rambut, susah juga lah. Dicarinya tiga helai rambutnya gini kan ya. kan beda ceritanya. Awalnya pendapatnya dulu tidak boleh dengan begitu. Akhirnya setelah jumpai hadis ini cuma satu kali. Dan saya memandang ketika itu sama dengan Syekh Isnin. Syekh Isnin juga seperti itu. Tidak boleh lebih dari satu kali. Nah, tapi ketika Syekh Isnin membaca kami, karena saya minta sama beliau untuk menjadikan Al-Wajiz panduan kitab sana. Nah, karya Syekh Abdul Aziz Badawi. Kita ketika kami baca hadis itu, oh ternyata kita jumpai. Akhirnya ya, Syekh Isnin bilang, ini baru ini juga saya jumpai. Saya juga iya. Akhirnya saya cek kebetulan ada kitab di rumah yang kita cek itu. Ternyata ada dalam Sunan Abi Dawud. Ya. Ada penjelasan di dalam kitab Fathul Bari yang memang ada hadisnya 3 kali. Karena ada 2 hadisnya, maka ahli ilmu gimana caranya? Nah, saya cari keterangan lebih lanjut tentang perkara ini. Pak, apabila kaidahnya, apabila ada 2 hadis yang bertentangan, maka manhajnya para ulama kita yang pertama menggabungkan 2 dalil ini in amkana, jika seandainya memungkinkan. Yang satu hadis kata 1 kali dalam hadis sifat salat, sifat wudu Nabi dalam hadis Maula Utsman 1 kali, tapi ada hadis lain riwayat Abu Daud 3 kali. Maka gimana cara menggabungkannya? Ada sebagian ahli ilmi mengatakan begini dia menggabungkan. Hukum asalnya 1 kali. Kalau dah rata itu. Maka kalau belum rata 3 kali. Ya gini dia gabungkan hadis ini. Sebagian ahli ilmu gabungkan begini. Sesekali 3 kali. Tapi hukum asalnya 1 kali. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi yang jadi sunnahnya bisa dipahami, Pak. Barakallahu fikum. Nah. Allah. Yang sekarang ini caranya ini begini. Nah. Ustaz, selama ini saya sejak TK, sejak MDA dulu ajar cuma begini. Iya, itu kan ibu TK dulu kan. Sekarang enggak TK lagi. Nah, baik. Tambah. Oh, ya begini, Pak. Sunnah Nabi. Ustaz, ada khilaf para ulama. Emangnya kita mau khilaf terus? Mau yang mengamalkan yang perkaul-kaulnya para ulama, al-khuruj minal khilaf aula, keluar dari perbedaan pendapat lebih utama. Dan dapatkan kita sunnahnya, amalkan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Oh, ada pun para ulama kata begini, kita muliakan, kita hormati para ulama. Mungkin begitulah ijtihadnya, begitulah pendapatnya. Saya dapat hadis ini, saya amalkan begini. Saya sayang, saya cinta kat Nabi. Allah, begini. Baik. Kemudian, kenapa Syekh ini mencantumkan di sini musab kepala? Muka tak dia? Tak dia sebut dia? Ini yang sudah-sudah. Sebagian ahli ilmu memandang kepala ini sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Definisi yang tadi ada, ditinggalkan tak berdosa. Yang tepatnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan sangat rugi. Ya, permasalahan kepala ini adalah wajib. Wajib ini. Kenapa? Karena Rasulullah di dalam sifat-sifat wudu Nabi tidak ada meninggalkan, bukan kepala afan, telinga afan, sahihlah afan. Sunnah ini kepala ini wajibnya. Wamsahu bi ru'usikum. Nah, dalam al-Maidah. Telinga yang tidak wajib. Tapi di dalam hadis al-udhunani minar ras. 2 telinga bagian dari kepala. Nah, ini 2 telinga ini langsung, Pak. Gini kan. Nah. Apa hukumnya, Ustaz? Khilaf para ulama. Tapi saya cenderung kepadanya juga wajib. Kenapa? Berdasarkan hadis al-udhunani minar ras. Minar rasi. Telinga bagian dari kepala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jam berapa kita? 21. Baik. Kemudian menyela-nyela jari tangan dan kaki. Wa asbihil wudu'a wa khalil bainal asabi'. Sempurnakan wudu dan sela-sela jari-jari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iya. Yeah. Nyela-nyela itu bukan seperti santai kita ya. Santai kita. Bahkan adan adat itu menggosok-gosok tangan. Sela-sela. Tapi ada riwayat yang sebagian ilmu menjelaskan bahwa ini dhaif ya, tapi sebagian lainnya mensahihkan. Cuman yang jelas mudah menggunakan jari kelingking tangan. Ha, menyela-nyela. Baik. Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammun fi ta'na'ulihi wa tahuri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal bersuci dan perkara-perkara yang baik-baik. Kanan dulu. Kanan. Tapi kalau keluar masjid dengan kaki kiri. Kalau masuk WC dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Nah, ada juga enggak semuanya. Harus lihat dulu sunah-sunah yang lain. Membasuh lebih dari 1 kali hingga 3 kali dalam memasuk muka, tangan dan kaki. Kemudian mengucapkan kalimat syahadat setelah berwudu, yakni dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Beli kitab ini nanti hafalkan doanya. Pahala yang didapatkan Pak, illa futiyat abwabul jannah ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyi masya'. Dia akan masuk surga, akan dibukakan surga baginya. Surga yang memiliki 8 pintu tersebut, dari mana saja dia masuk. Allah, ini menakjub. Balasannya adalah dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia masuk dari pintu mana saja dia kehendak. Kalau ada acara dauro atau kajian-kajian, biasanya kita kekurangan WC, Pak kan? Kekurangan toilet, ya kan? Itu kalau kita pas lagi ke toilet, dibolehkan kita pintu-pintu WC toilet itu sebanyak itu toilet. Nah, datang dia si fulan di sana, diperbolehkan kita masuk dari WC yang mana saja, pintu yang mana saja boleh kita masuk. Senang? Senanglah. Susah nahan buang air. Masuk WC saja senang kita, dipersilahkan masuk buang kotoran ini dari pintu mana saja yang kita suka, apalagi masuk surga. Itu bukan nahan buang air sana, Pak. Nahan tak tertanggungnya permasalahan sebelum dalam surga dan neraka. Lainlah dalam surga ini. Allah. Baik. Ini keutamaan yang didapatkan oleh seseorang muslim. Bersungguh-sungguhlah. Maka di antara hal yang menjadikan keutamaan wudu adalah orang yang berwudu tersebut akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan bercahaya. Ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis, nah, bahwa Rasul menyebutkan waditu, saya rindu nak berjumpa dengan saudara, melihat saudara-saudara saya. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara kamu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian ini sahabatku. Lalu saudara kita alladzi lam ya'tu ba'd. Adapun saudara kita adalah yang datang setelah kita. Maka para sahabat bertanya, bagaimana engkau cara mengenal saudara-saudara? Bagaimana engkau mengenal saudara-saudara kaum muslimin yang datang setelah kita ya Rasulullah? Setelah engkau ya Rasulullah? Rasul menjawab, bukankah kamu muda melihat kuda yang berwarna putih di antara kuda-kuda yang hitam, atau kuda hitam di antara yang putih? Iya. Demikian pun saudara kita akan datang pada hari kiamat kelak dengan wajah ghurran muhajjalin, dengan wajah yang bercahaya di antara orang-orang yang gelap dan kelam wajahnya di hari akhirat. Kenapa? Minal wudu', sebabkan bekas wudunya. Maka di dalam riwayat Imam Bukhari, man arada ayyutila ghurratahu, barang siapa yang menginginkan panjangnya, besarnya, luasnya cahayanya, maka hendaklah dia memperluas cahayanya. Bagaimana memperluas cahayanya? Sering-seringlah berwudu dan sempurnakan wudunya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berwudu itu sampai ketika membasuh tangannya sampai ke adudnya. Adud itu kelengan bagian atas. Adan ketika membasuh kakinya, beliau menyampaikan kesaknya ke pertengahan betisnya. Memperpanjang cahaya ini pula Abu Hurairah amalkan. Allahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan dulu sedikit. Kita selesaikan bab ini, Pak. berwudu di rumah bagi orang yang pergi salat ke masjid. Karena ada hadis dalam riwayat Imam Muslim, man tatahara fi baiti thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuddu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu dulu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu dari rumah-rumah Allah untuk menunaikan salah satu dari kewajiban Allah, maka setiap satu kali langkahnya dari kedua langkahnya, yang satu menghapuskan dosa dan yang satu menaikkan derajatnya. Allah Akbar, menaikkan derajat. Dalam hadis ini tampaklah bahwa asal berwudu itu adalah di rumah. Asal berwudu itu adalah di rumah, berwudu dulu di rumah. Kan jelas hadisnya, man tatahara fi baiti, bersuci dulu di rumahnya. Nah, bukan langsung, oh di masjid aja lah berwudu nanti, kan ada airnya sana. Bukan, kan ada airnya. Hukum asalnya di rumah kita dapatkan keutamaannya. Kalau lepas wudunya, boleh dari di masjid. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami. Kemudian menggosok tangan pada anggota wudu yang dilakukan bersamaan dengan membasahi anggota wudu atau dilakukan setelahnya. Adal ini menggosok-gosok. Sampai sebagian para ulama, kalau saya tidak khilaf, Imam Malik yang mengatakan wajib. Ya, menggosok-gosok. Apalagi yang kalau pulang kerja atau gimana, tak digosok-gosokkan, barangkali ada tanah, ada apa lagi, perkara-perkara yang lain yang menghalangi air tidak sampai ke kulitnya, ini gosok-gosok. Maka mungkin barangkali inilah sebabnya sebagian ahli ilmu menyatakan wajib ini. Karena memang ada hadis perbuatan Rasulullah, Rasulullah yang menggosok anggota-anggota wudunya. Nah. Ikhwah fillah barakallahu fikum wa akhwat sekalian barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian hemat dalam menggunakan air. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Ada yang kita terangkan. Cuma saya tambah. Menarik betul apa yang diterangkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali dalam kitab, bahwa itulah yang hari ini tidak diamalkan oleh orang. Sering kekeringannya. Inilah Islam, menjaga bagaimana jangan kering. Air itu hemat untuk dilakukan. Hemat untuk dilakukan. Oh, nah Ustaz, kita banyak sungainya di sini, walaupun di sungai. Para sahabat juga ke laut dulu, sungai perang dilakukan. Nah, ya, mereka tetap sedikit dalam menggunakan air. Ini biar kita mudah, ya, terlatih untuk menggunakan air sedikit. Baik. Melebihi dari bagian yang wajib dibasuh dari empat anggota wudu, dua tangan dan kedua kaki. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, tadi kita sampaikan Abu Hurairah tadi. Nah, itu lebih kan. Nah. Kemudian salat dua rakaat setelah wudu. Nah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku kemudian dia salat dua rakaat di dalam salatnya, ia tidak mengajak bicara diri di dalam salatnya, dia fokus dalam salatnya, maka dosanya telah yang telah berlalu diampuni. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, Allah Akbar. Setiap selesai wudu, salat dua rakaat. Ada satu hadis yang menunjukkan keutamaan Bilal bin Rabah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu malam, Rasul bermimpi. Maka di dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar sauta hifqana alaik. Dia bertanya kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, amalan apa yang paling engkau utamakan di dalam Islam untuk mengamalkannya? Sesungguhnya saya telah mendengar suara kedua sandalmu, suara kedua terompahmu di dalam surga. Allahu Akbar. Suara sandalnya didengar Rasulullah dalam terompah. Bayangkan, ini ada keutamaan. Satu, keutamaan Bilal menjadi ahli surga. Kedua, demikian saking dekatnya Rasulullah dengan Bilal, suara sandalnya ada tahu dia. Ini suara sandalnya, bayangkan kita. Kalau kita mungkin Ustaz, kita dah kenal juga dengan suara kita, tapi suara kita sering terlambat, suara Honda kita sering terlambat. Nah, ini dah kenal juga. Kalau Bilal suara sendalnya saking dekatnya dengan Rasulullah. Ini Pak. Maka di sana santri-santri kami buat motivasi, ya dekatlah dengan ustaz-ustaz itu. Ya, karena kita belajar ulazamah. Ulazamah itu menyertai guru, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana prakteknya dalam mengamalkan sunnah. Jadilah seperti Bilal. Suara sandalnya pun dia dah tahu, Rasul dah tahu. Allah Akbar. Itu Bilal dah datang. Kan dah tahu dia tu Rasulullah. Allah Akbar. Jadilah seperti ini kita dengan guru-guru kita. Allah Akbar. Lalu Bilal menyatakan, tidak ada satu amalan yang paling saya utamakan dalam Islam untuk mengamalkannya ya Rasulullah, melainkan saya tidaklah berwudu baik di kala malam atau siang, melainkan setelah berwudu saya salat 2 rakaat. Allah Akbar. Ini keutamaan. Allah Akbar. Maka ulama sebutkan ini namanya salat sunat wudu. Tapi Rasul tak pernah menamai salat sunat wudu. Tidak ada. Tidak ada. Maka boleh sholat apa sajalah gitu. Karena tak ada hadisnya sholat sunat wudhu. Sholat dia 2 rakaat. Masuk masjid langsung sekalian niat sholat tahiyatul masjid boleh. Nah, pokoknya sholat 2 rakaat. Sama aja dengan hadis. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, fala yajlis hatta rakatain. Janganlah dia duduk hingga dia duduk. Sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa saja. Tidak ada. Ulama kata ini solat tahiyatul masjid, solat memuliakan masjid. Rasul sendiri tak pernah sebut nama solat tahiyatul masjid. Nah ini ya. Jadi penamaan ini hasil penelitian para ulama sehingga mereka menamai dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian menyempurnakan wudu. Ya ini menyempurnakan wudu ini adalah setiap anggota wudu ketika membasuhnya sempurnakan basuhnya. Sampai yang telah kita sebutkan sunnah ini Pak sering kita amalkan dalam keseharian. Sunnah ini yang dinukilkan oleh Syekh di sini ada 19 dalam wudu saja. Keutamaannya Allah Akbar. Man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a. Ini yang terakhir hadisnya. Belum. Satu hadis lagi setelah ini. Man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu kemudian fa ahsanal wudu'a, dia memperbagus wudunya seperti wudu yang tadi, kharajat khotayahu min jasadi hatta takhruju min tahti asfarihi. Allah Akbar. Kemudian dia perbagus wudunya, maka dosa-dosanya akan berguguran dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya. Hingga berguguran dari bawah kukunya. Memang dosa itu berarti ya, mungkin misalnya maknanya secara maknawi berguguran dosa. Atau memang dosa-dosa itu memang ada di bentuknya. Sebab pahala itu ada bentuknya nanti, Pak. Di dalam riwayatnya bahwa nanti pahala-pahala kita akan ditimbang dalam riwayat itu seperti bahasa kita lah, kalau bahasa kita kan dari Indonesia ini berember-ember ditimbang. Oh. Timbang nanti di yaum bisa. Oh. Baik. Kemudian di dalam riwayat Muslim, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yuhsinu wudu'a tsumma yaqumu fa yarka'u rak'ataini bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannatu wa ghufira lahu." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian memperbagus wudunya, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat, ia melaksanakannya dengan hati dan wajahnya, maksudnya khusyuk, maka ia masuk surga dan wajiblah baginya surga. Dia berhak mendapatkan surga, diampuni dosa-dosanya. Allah Akbar. Demikian besar. Maka perhatikanlah sunnah-sunnah ini untuk kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak sunnah-sunnah yang telah kita lewatkan. Semangatlah dalam mengamalkan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Karena keterbatasan waktu dan yang paling lebih adalah karena keterbatasan ilmu, Pak. Kita cukupkan sampai di sini dulu pelajaran dars kita pada pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang benarnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya menyampaikan. Kalau ada pertanyaan 1-2 silakan. Kalau tak ada kita cukupkan. Yep, silakan. Ada sunnahnya, Pak? Ada sunnah. Iya, tapi apabila seseorang itu apabila dia mendatangi keluarganya, menjimak keluarganya mandi dulu. Nah, ini yang dari sunnahnya. Nah, ini ya. Kalau biasa saja ya, ya Allah ma'alam besor. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Allah ma'alam besor. Ya, silakan. Makanya airnya sedikit, ya banyak-banyak. Maksudnya kepala tadi kan? Dia kalimatnya kalau kepala itu bukan membasuh. Bahasa Arabnya membasuh itu waslun, ghasala, wasala wajhahu, basuh wajahnya, dibasuh wajahnya. Kalau kepala, wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kalian. Menyapunya bukan dengan sapu lidi, ya, dengan tangan. Menyapunya dengan air. Nah, air kemudian sapukan. Boleh kan sama airnya gini, tak sapu namanya basah. Allah ma'alam, kalau dia nak berdingin-dingin itu lain ceritanya. Tapi sunnahnya bukan dengan membasuh ya. Karena wamsah itu menggunakan air dengan tangan itu sapukan. Allah ma'alam. Jadi bukan membasuh kalau kepala. Allah ma'alam. Ada yang lain? Ya. Kalau pertanyaannya yang afdal yang mana sesuai dengan ayatnya, zahir ayatnya gitu ya. Tapi kalau apakah boleh dengan dari siku dulu ke ini, khilaf di kalangan para ulama dan Allah alam boleh. Tapi kalau ayatnya, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan sapulah apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka beruduklah, basuh wajah kalian, kemudian tangan kalian, ilal marafiq, hingga ke siku. Ini apa maknanya? Panjang penjelasan para ulama ini. Ini batasan kah atau memang atau gimana gitu, harus di sini. Wallahu a'lam, khuruj minal hilaf, keluar dari perbedaan pendapat, lebih utama di sini aja lah gitu. Baik. Oh saya nak di sini saja tak, saya tak itu, iya terserahlah. Cuman khilaf keluar dari pendapat silakan. Allah Allah. Besok silakan. Sekali. Iya. Ini sebetulnya ada beberapa cara Pak. Kalau yang Pak lakukan itu boleh ya. Tapi yang lebih utamanya adalah satu kali. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau pertanyaannya Pak boleh, boleh. Nah. Ada yang lain? Ya, silakan. Kita kan kalau waktu itu kan mendulukan kanan, lalu kiri. Tapi kadang-kadang saya perhatikan kalau telinga ini kemudian kaki ya. Ya, baik. Kalau kaki memang iya yang kanan dulu Pak, ya dari yang kiri. Tak boleh langsung dua kali kaki, nanti terjatuh. Tapi kalau telinga, ya langsung. Sebagaimana kepala langsung disapukan. Al uzunan minaras minarasi. Kepala, telinga bagian dari kepala. Tapi kalau permasalahan pertanyaan Pak boleh ini panjang Pak. Hilaf para ulama adalah permasalahan gigi. Dalam permasalahan hukum fikih. Sebab hukumnya yang kana Rasulullah SAW yu'jibuhut tayamun tayamun. Rasulullah suka mendudukkan yang kanan dari yang kiri dulu. Termasuklah di sini hilaf para ulama itu. Telinga ini kanan dulu kiri. Tapi yang saya cenderung kepadanya dari yang sesuai sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli ini bahwa langsung satu kali ini Allahu a'lam bissawab. Kalau kaki memang kanan dulu Pak, baru kiri. Ya, maksudnya gini Pak. Hah? Kan biasa kan tiga kali. Kadang ada sebagian satu. Oh gitu. Ya satunya begini dulu. Ini lagi. Allahu a'lam bissawab. Inilah. Ini dulu. Biasanya kan tiga kali. Makanya wallahu a'lam apa dasar dia, apakah dasar ilmu atau tidak, cuma saya belum pernah menjumpai penjelasan yang seperti itu. Itu aja. Tapi yang jelas amalkan yang sunnah aja Pak, yang sunnahnya yang seperti tadi. Wallahu a'lam. Apakah pertanyaan Bapak ini kok boleh seperti itu? Saya wallahu a'lam saya enggak tahu Pak. Artinya saya enggak tahu, saya belum pernah dengarkan penjelasannya yang begitu. Wallahu a'lam. Nah. Atur tertib. Silakan. Tangannya gitu. Nah ini penjelasannya ya. Ya Allah alam misal dia gini. Ya ada yang menjelaskan sebagian ahli ini menjelaskan yang kiri ya atau yang kanan dengan yang kiri. Nah, yang kiri dengan yang kanan. Allah alam kalau saya pribadi ya Allah alam misal karena ada asal-asal mungkin ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan dalam perkara ini, makanya sebagian asal-asal itu diamalkan oleh para ulama yang kanan dengan ini. Gimana ntar? Dia kalau yang ini, nah, berarti yang kanan dengan yang kiri, yang kiri dengan yang kanan. Cuman yang lebih saja lu kiri saja. Allahu a'lam. Dalam perkara ini saya belum menemukan perkara yang kuatnya yang seperti apa gitu. Kalau di penjelasan sebagiannya seperti Ustaz Abu Haidar ya, itu dia buat cara-cara. Ada dalam sifat wudu Nabi yang beliau buatkan CCD-nya itu. Silakan rujuk sana. Dan beliau saya lihat menukilkan hadis-hadis yang banyak dalam perkara. Wallahu a'lam. Silakan. Oh gitu, praktekkan gitu, pakai air, nggak usah sini aja ya. Kalau mau pakai air silakan lihat saya wudu aja. Nah. Iya, oh boleh lah, insya Allah nanti Betul Huda boleh. Baik, dia Betul Huda boleh. Nah, silakan. Ah nih. Pertanyaannya bagus. Saya nak terangkan tadi, tapi saya lupa. Ada seorang sahabat yang melihat Rasulullah mengangkat tangan setelah doa berwudu. Pertanyaannya, bolehkah angkat tangan setelah berwudu? Ternyata doa itu bukan doa setelah wudu. Nah, berarti Rasulullah doanya doa lain. Adapun doa setelah wudunya, hati tidak mengangkat tangan. Kali itu Rasulullah berdoa angkat tangan, ternyata setelah diteliti doanya bukan doa wudu, berarti doa Rasul doa yang lain. Jadi ketika doa wudunya tidak mengangkat tangan. Allahu a'lam. Anak orang tentang faedah setiap doa yang ada sebab maka tidak mengangkat tangan. Iya. Contohnya doa masuk isi, doa masuk isi. Ya. Ya. Betul. Betul. Itu Syekh Bakar Abu Zaid punya kitab tentang itu. Tasbih doa ya. Itu bagus sekali. Jadi ada yang kaitannya ada sebab. Nah, itu tak angkat tangan. Yang angkat tangan tu doa masalah atau doa yang memang butuh hajat nih. Talab, doa talab itu memohon. Makanya timbul pertanyaan lagi. Apakah doa setelah selesai azan itu angkat tangan? Ah, ini para ahli ilmi khilaf lagi panjang permasalahannya dalam perkara ini. Saya cenderung kepadanya tidak angkat tangan, tapi setelah itu angkat tangan. Karena doa setelah azan itu begini Pak. Ini ada nanti dalam kitab ini penjelasannya ya. Doanya kan kemarin berapa kali? 3 kali. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Raditu billahi rabbah. Yang itu yang kedua apa? Salawat. Yang ketiga Allahumma rabbi hadzihi da'wati tamma seterusnya. Ah ini yang tidak angkat tangan. Adapun setelah itu nak doa dia ya Allah. Berikan istri saya istri yang salehah ya Allah. Ah itu tidak boleh itu. Angkat tangan itu. Karena addu'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa di antara azan dan iqamah maka tidaklah ditolak. ini boleh angkat tangan. Dia doa masalah. Allahu a'lam. Bisawab. Cukup sekian Pak ya. Ada lagi? Silakan. Naam. Kita berpikir tapi pasangannya pas kajian ini itu masuk jual beli. Kita membantu, hanya membantu untuk mengumpulkannya aja, membantu mencairkan. Cuma akan kita beli nanti. Kalau itu cuma bagian dari perniagaan, belum yang dilarang. Oh begitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-shira wal ba'. Rasulullah melarang jual beli dalam masjid. Wallahu a'lam ya. Dia sebaik mungkin dihindari saja. Sebaik mungkin dihindari saja. Tapi dalam permasalahan ini nampaknya kalau di dalam bab fikih itu ada istilahnya pesanan. Itu bab masuk dalam bab muamalah. Salam masuk dalam bab muamalah itu pesanan barang. Nah, ini dia. Jadi apakah masuk dia kategorinya bab dalam pesanan barang ini di dalam kategori hadis Rasulullah melarang jual beli dalam masjid? Wallahu a'lam bissawab. Karena ada di dalam bab muamalah, dalam bab fikih itu bab pesanan barang. Bab pesanan barang ini masuk dalam kategori bab muamalah. Nah, ini apakah? Wallahu a'lam, saya belum detail memahami masalah ini, maka saya jawab yang lebih hati-hati saja. Saya jawab yang lebih hati-hati saja, diumumkan nanti di luar. Siapa teman-teman yang membeli buku ini, berikan kepada si pulang, tunggu di luar saja. Karena lebih ihtiyat hati-hati itu lebih bagus. Allahu'alam. Tapi saya tidak berani menyatakan haram sekarang, ya, sebab saya belum melihat penjelasan ahli ilmu seperti apa. Makanya saya yang teringatnya ada bab dalam muamalah itu bab pemesanan barang. Bab pemesanan barang ini masuk dalam kategori bab fikih muamalah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun nanti ya, kalau saya lebih perlu teliti lagi, ya mungkin kalau tidak tanyakan kepada yang ahli, ustaz-ustaz kita yang lain. Tapi saya sekarang ini jawab hati-hati. Nah, kemudian untuk permasalahan dengan tunggu. Untuk permasalahan dengan tangan yang apa tadi, saya PR-kan untuk meneliti hadis-hadis itu lebih mendalam. Mana yang lebih utama dan mana yang. Mudah-mudahan ini lepas kitab ini pentingnya Pak. Ya, mudah-mudahan bulan depan bisa saya terlebih terangkan lagi. Kalau karena memang tak semua ilmu kita kuasai. Ya. Umar saja hadis tentang tak dijawab salam lebih dari 3 kali, tak usah masuk lagi ke rumah itu dia tak tahu. Makanya ketika Abu Musa al-Asy'ari, saya tidak hilang, mengucapkan salam, suaranya bagus. Dia diam saja. Dia nak mendengarkan salamnya Abu Musa al-Asy'ari. Agar didoakan dia. Agar didoakan dia. Dia diam saja. Diamnya dia jawab pelan-pelan. Waalaikumsalam. Dia Abu Musa al-Asy'ari tak dengar. Akhirnya pergilah dia. Dia kejar lagi. Mana pula ni? Itu. Dia pergi lagi. Kenapa kamu pergi? Karena dia sampai ke hadis. Sampai 3 kali tidak ingat salam-salam pergi. Umar tak tahu rupanya hadis itu. Makanya dia ini Umar saja begitu apalagi saya. Kadang ada satu-satu yang terlupakan dan terlewatkan oleh kita. Jadi kalau ada itu biasa. Makanya saya menyebut, sering saya sebut kebenaran yang hanya kita ikuti. Yang salah dari pribadi saya tak usah diamalkan. Hanya yang benar boleh kita amal. Wallahu a'lam. Silakan siapa tadi? Satu lagi Pak, silakan. Ya. Baik. Jazakallahu khairan Pak. Nang, saya tahu maksudnya. Alhamdulillah. Tentang peran, ya, kita lihat bagaimana contoh para ulama. Wahid bin Abdul Salam Bari punya rekaman tentang sifat wudu, dan ulama kita yang lain juga ada para ahli ilmu juga ada ya. Bahkan saya melihat di Arab ya, ada salah seorang ulama kita memvideokan. Nah, ini perbedaannya kita berwudu banyak dengan sedikit. Dia buka keran banyak-banyak wudu. Ah, dia tampung airnya di bawah. Nah, ini banyaknya nih airnya. Dia tampung air. Ah, dibuka kerannya pelan-pelan dikit-dikit, ada tampung. Ah, ini banyak airnya. Coba bayangkan berapa beda. Oh, ini dia. Maka untuk mengukur satu mud atau satu mud ini kadar Rasulullah, sebisa mungkin capailah yang seperti ini. Sebisa mungkin. Berarti kalau dalam kadar air selama ini kita belum seperti sunnahnya Nabi. Nah, sebisa mungkin. Kalau tidak bisa juga sedikit gitu. Nah, bagaimana untuk menentukan sedikitnya? Ada dua cara. Satu untuk kerannya, satu buka sedikit-sedikit. Maka di sana itu saya kontrol santri-santri. Nah, karena Rasulullah bisa menjadikan tempat mirhat itu, tempat pembuangan itu, tempat WC lah bahasa kita sekarang, sebagai media tempat kita, wadah untuk tempat belajar bisa. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah berwudu. Ah, kita menjadikan mempraktekkan itu. Jadi belajar bukan di sini saja, di lapangan langsung gitu. Kita kontrol sana. Ada santri yang maka kita perkecil lagi, kecil lagi. Yang pertama caranya adalah dengan membuka keran itu kecil, jangan lebar-lebar, kecil kan. Sekedar jangan bunyi dia apa. Kalau bunyi itu udah banyak tuh. Masuk bunyinya sampai terdengar ke sinilah gitu dari sana itu kecil kan. Nah, lancar dia keluarnya. Nah, yang pertama. Yang kedua, caranya untuk keran ini, Pak. Buka tutup. Nah, buka tutup. Buka. Nah, di mana yang bisa kita buka? Kita buka dulu. Ketika menutup, ketika kepala tutup dulu, jangan biarkan. Jangan biarkan. Mubazir, bahaya kan? Mubazir betul. Nanti kepala ini tutup dulu. Ketika wajah saya bisa mendapatkannya untuk yang lebih menghemat air, gini kan? Kan dah biar aja nih, begini kan? Besarnya gini, ini sambil tampung atau gini kan? Sambil ini tampung, yang satu ini. Ah, dia dapat tiga cara. Sambil tampung nih, ah, ini kan dapat penuh dia nanti, ah, ini kan lagi. Ah, ini. Kalau tutup, nah, baik. Jangan sampai mubazir. Bayangkan ustaz kita tercinta, guru kita bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ketika seseorang bertamu ke rumah, dia sodorkan air teh. Setelah tamu ini pergi, airnya tak habis. Kemudian ya mungkin dia ada minum atau apa, dan ternyata ketika itu air ini karena masih tinggal sekian lah dari dalam gelas, dibawanya ke belakang. Muridnya cerita, dibawanya ke belakang. Kemana nih Ustaz? Bawanya ke belakang, akhirnya dia masukkan ke dalam bak air. Muridnya nanya, kenapa Ustaz? Mubazir. Ini air apabila dimasukkan ke dalam air yang banyak kan tak merubah sifat air itu. Biar bisa manfaat lagi air ini, air teh. Tapi kan dah banyak, tak masalah dia lagi. Demikian besarnya ketakutan beliau dengan mubazirnya air. Air teh tak bisa dia manfaatkan lagi untuk saya ambil wudhu atau apa. Allah Akbar. Ini Pak. Kita kan saya di sana itu kami pusing gitu. Air aqua ini setengah gelas, seperempat gelas lagi tinggal, pusing. Seringlah santri-santri tidak boleh bolehkan, guru-guru tidak kita bolehkan, teman-teman kan. Air lebih masukkan ke dalam bak air dalam WC lagi. Bayangkan kekhawatiran saya sendiri. Mubazir air teh dimanfaatkan lagi. Allah Akbar. Demikian ulama kita. Kalau saya bilang saya Yazid ini dah ulama. Kalau beliau mengarang dalam kitab Arab ini, oh ini dah lebih ulama. Allah Akbar. Inilah kita. Yang seperti ini yang dicontoh. Dengan buka banyak-banyak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekian pelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Yang kurang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar dari pribadi saya. Kekurangan terbalik ya. Yang salah dari diri pribadi saya, yang menyampaikannya adalah dari syaitan laknatullah alaihi. dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya terima kasih sekali. Jazakumullahu khairan. Antum tadi malam rupanya mengumpulkan kota infak ya untuk santri-santri madrasah kita di sana. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas antum, Pak. Ya. Ya, banyak uangnya tadi malam. Lumayan lebih 1.200.000 sekian 10.000. Itu saya gunakan untuk apa? Untuk makan santri atau pokoknya untuk keperluan santri ya. Mungkin kitabnya atau untuk keperluan ustaznya, mungkin karena ya mungkin ada keperluan-keperluannya gitu. Mungkin ustaz itu butuh ini, kita belikan ini. Teman-teman yang bantu saya ngajar di sana gitu. Izin, Pak ya? Insyaallah. Kemudian ya mana kalau ada yang mau jadi donatur tetap silakan juga. Tidak apa-apa. Saya mau target kita sekarang kalau hutang pembangunan masih ada lagi ya kurang dari 10 juta. Sudah selesai dapurnya, sudah selesai kamarnya apa adanya, papan. Saya sekali pakai lah gitu. Kemudian target saya tahun depan insyaallah kita buka lagi untuk program gratis nih, Pak. Gratisnya berapa mampunya saja. Ada mampu sekian bayarlah, tak mampu tak bayar. Dari Pekanbaru 7 orang, Pak. Rupanya Pekanbaru banyak yang tak mampu. Allah. Makanya saya kasihan betul, Allahu Akbar. Pekanbaru saat dakwah ini ya sampai kita buat program. Ya. Jangan sampai anak-anak kurang mampu ini. Jangan terlantar. Terakhir ada juga yang nelpon saya. Saya nak ambil inilah karena belum ada yang garap tanah nih, lahan nih saya garap situ. Karena terakhir kemarin ada yang nelpon saya katanya. Rupanya dekatlah sama Bapak tuh orang yang kasir dia dulu. Ada anak keluarga istri beliau. Keluarga istri beliau ini pernah dia tak punya ijazah SD. Dia nak belajar. Dia tak bisa nyambung, tak ada ijazah gitu. Ini makanya saya buat yang peluang begini gitu. Nampung yang tak ada ijazah nih. Maka tak buat ijazah kita sana. Dan tak tamat SD. Ada anak Pak Kairi sekarang nih, Pak. Cuma kelas 4, kelas 3 SD, satu kelas 4 SD. Langsung dia sana, mau cepat dia. Dia di Al-Kahfi, sepatunya itu di Al-Kahfi, kelas 4 SD dia. Dia mau langsung aja naik biasa masuk pesantren gitu. Dia tinggalkan 2 tahun SD, rela dia. Tak ada ijazah, Pak, mau tuh. Tak apa-apa, Ustaz. Pokoknya Quran gitu, kata orang tuanya. Allah, ini jadi lahan seperti ini perlu kita garap, Pak. Jadi kita bersama kelola, mudah-mudahan tahun depan kita bisa lagi buatnya. Maka target saya untuk tahun ini pembebasan tanah, kemudian pembuatan asrama. Yang permanen insyaallah nanti di kalau yang sekarang ini belakang masjid. Kalau yang program berikutnya ini untuk bangunan di samping masjid. Ada tanah kosong sedikit ya. Tuh. Kemudian setelah itu pembebasan tanah nanti. Karena yang putri dan putra juga perlu pembebasan. Karena kita pembebasan keliling itu, yang putri awalnya berhenti. Putri masih sedikit ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa. Makanya ustaz-ustaznya, guru-gurunya saya cari yang lajang. Biar besok ada ustazahnya yang bisa ngajar. Buat rumah ada bisa? Tangganya aja lagi, rumah tangga. Jadi cari yang hafizah pula nanti gitu. Programnya harus dibuat gini, Pak. Antum kalau duri ini nak berjaya dakwahnya. Kadang nak duri ini ada orang-orang duri ini dengar-dengar cerita. Itu ada tuh, kita tamat sekian, carikan akhwat, anak-anak ikhwah kita, yang hafizah atau yang mudahkan, lobi dia untuk nikahi anak ikhwah kita nih, ini caranya, biar jangan keluar duri lagi, gitu. Jadi kita buat program gitu. Ada satu ustaz saya kenal, di kabupaten beliau itu, beliau di kabupaten Kelola dakwah sunnah di sana, asal ada ikhwan yang dah selesai nyantri dari kuliah dari Arab, dia nikahkan dengan anak orang kabupaten itu juga. Jangan sampai keluar. Ini cara dakwah. Kita harus belajar banyak, Pak. Dakwah ini bukan sekarang kita mulai ini. Kita harus banyak belajar gimana Buya Jufri dulu berdakwah, bagaimana Buya Zanzami dulu awalnya berdakwah, bagaimana Ustaz Yusuf Ma'isa berdakwah, Ustaz Yazid berdakwah, Ustaz Hakim berdakwah. Ini yang perlu kita teladani. Kita dakwah ini ya sudah diukir awal dulu oleh para pendahulu-pendahulu kita ya. Wallahu ta'ala ala misal ya, cukup sekian dari saya, mohon maaf dan atas bantuan antum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aku tanya tadi. Iya, ada.